Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai kita pada ucapan muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, war rabbu huwal ma'budu, dan rabb zat yang mencipta, yang mengatur dan memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya, dialah al-ma'bud, zat yang diibadai, yang ditujukan kepadanya ibadah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wahai sekalian manusia, seruan kepada seluruh umat manusia dari anak cucu Adam alaihissalam, اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ, ibadahilah Rabb kalian, الَّذِي خَلَقَكُمْ, yang telah menciptakan kalian, وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, dan juga orang-orang serta umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ai min ajli an tahsulu 'ala at-taqwa, yaitu agar bisa terwujud pada diri kalian at-taqwa, ketakwaan. Wat-taqwa hiya ittikhadu wiqayatin min adabillahi azza wa jal, dan takwa definisinya yang disebutkan dalam kitab ini, dalam syarah ini, adalah menjadikan wiqayah, penghalang, pelindung, yang dengannya engkau terhalang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa membuat penghalang yang bisa menghalangi kita, antara kita dengan azab Allah? Yaitu bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan mengikuti segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Qauluhu, selanjutnya firman Allah yang berikutnya, ya, kelanjutan dari ayat ini, ja'ala lakumul arda firasha, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, dialah zat, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian semuanya arda firashan, bumi ini sebagai firash, sebagai hamparan yang Allah bentangkan bagi kalian. Ai ja'alaha firasyan wa mihadan nastamti'u fiha min ghairi masyaqqatin, yaitu Allah telah menjadikan bumi ini firasyan, hamparan, wa mihadan, dan sesuatu yang dibentangkan. Ya, bayangkan kalau seandainya bumi tidak seperti ini, ya, tidak terbentang mendatar, ya, sulit bagi kita untuk membangun rumah, ya, untuk membuat atau Naam, membuat tanah pertanian, ya, dan tidak mungkin kita bisa tinggal di atasnya dengan tenang, dengan nyaman, ya. Demikian. Bayangkan seandainya permukaan bumi ini tidak mendatar. Misalnya, ya, lancip, mungkin tidak kita tinggal di atasnya dengan tenang? Ya. Jawabannya tidak. Oleh karena itu, ya, walaupun tentunya kita meyakini dan ini adalah naam sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, bahwasanya bumi itu bulat. Bumi itu bulat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, menyebutkan bahwasanya bumi itu adalah bulat. Akan tapi di sini disebutkan firasyan wa mihadan, bumi itu terbentang, ya, karena luasnya bumi dan besarnya bumi sehingga bulatnya itu, ya, tidak kita rasakan, ya, tidak mengganggu kita. Akan tapi datarannya, permukaannya luas terbentang, mendatar sehingga memungkinkan kita untuk tinggal di atasnya dengan nyaman. Nastamti'u fiha min ghairi masyaqqatin, yang dengannya kita mencari kenikmatan di atasnya, ya, min ghairi masyaqqatin, tanpa kita ada masyaqqah, tanpa menjumpai, ya, kesulitan, wala ta'bin, dan juga tidak lelah. Kama yanamul insanu ala firasyi, permisalannya seperti berbaringnya manusia di atas firasnya, di atas tempat tidurnya, nyaman, ya, tenang. Naam. Tidak, naam, tidak lelah dan tidak penuh dengan masyaqqah, kesulitan. Qauluhu atau tadi, ya, ucapan asy-syarih di sini ai ja'alaha firasyan wa mihadan, yaitu menjadikan bumi tersebut firasy, hamparan, dan mihadan, sesuatu yang terbentang, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada, ketika Allah menyebutkan, ya, nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah alam naj'alil arda mihada, tidakkah telah kami jadikan bumi ini mihad, ya, sesuatu yang dibentangkan, ai, dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ai mumahadatan muhayyatan lakum walimasalihikum minal huruth wal masakin was subul, yaitu menjadikan bumi tersebut mumahadatan muhayyatan lakum walimasalihikum, menjadikannya terbentang, ya, mendatar dan siap untuk kalian bergunakan untuk kemaslahatan kalian, baik untuk tanah pertanian, wal masakin, tempat-tempat tinggal, was subul, dan jalan-jalan. Demikian, ya. Qauluhu, kemudian penggalan firman Allah yang berikutnya, was sama'a bina'an, yang telah menjadikan langit itu sebagai bina, sebagai bangunan, ai fauqana, bangunan yang ada di atas kita, li'annal bina'a yasiru fauq, karena bangunan, ya, itu menjadi sesuatu yang ada di atas kita, ya, yaitu sebagai atap. Langit Allah jadikan sebagai atap kita, wassama fassama'u bina'un li'ahlil ard, maka langit yang Allah ciptakan itu adalah bina, bangunan, dan atap bagi para penduduk bumi. Wahia saqfun mahfudun, dan langit itu Allah jadikan sebagai atap yang terjaga, ya, atap yang terjaga, disebutkan dalam kitab tafsir, wahia mahfudatun la tasqut, langit itu Allah jaga, ya, sebagai atap bagi para penduduk bumi, Allah jaga jangan sampai langit itu runtuh, ya. Langit itu runtuh. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa amat, tanpa ada tiang-tiang penyangga, ya. Naam, tapi Allah jaga agar langit itu tidak runtuh, sehingga disebutkan saqfun mahfuz, atap yang terjaga, yaitu agar tidak runtuh, dan juga dalam makna yang lain terjaga dari ya syaitin, syaitan-syaitan yang berusaha untuk menembus langit, untuk mencuri berita langit. Wala takhtariquha asyayatin, syaitan-syaitan tidak bisa menembus langit tersebut, ya, sehingga langit terjaga dari para syaitan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-32, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha, dan kami telah jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Wa hum an ayatiha mu'ridun, dan mereka terhadap ayat-ayat Allah mereka berpaling. Qauluhu wa anzala minas samaa'i maa'an, penggalan firman Allah yang berikutnya, wa anzala minas samaa'i maa'an, dan dialah pula yang telah menurunkan dari langit air, air hujan, ya, ai anzala minal ulwi minas sahabi maa'an tahuran, yaitu Allah telah menurunkan dari ketinggian, dari atas langit, dari ya as-sahab, awan-awan, ma'an tahuran, air yang tahur. Tahur maknanya adalah tahirun mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Sebagaimana dalam firman Allah, lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-10. Ya, ayat ini sebelumnya berbunyi huwallazi anzala minas samai ma'an, dialah Allah yang telah menurunkan dari atas langit ma'an, air, lakum minhu syarabun, yang air tersebut kalian jadikan sebagai air minum, ya, wa minhu syajarun, dan dengannya lah tumbuh berbagai pohon tetumbuhan yang bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian nikmati buah-buahnya, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seandainya Allah tidak menurunkan air hujan, ya, kekeringan bumi, ya, kelaparan terjadi, ya, naam, di berbagai tempat terjadi yang demikian, ya, sehingga menjadi musibah yang besar, bahkan bisa menyebabkan kematian ketika langit tidak menurunkan hujan dengan izin Allah. Qauluhu berikutnya, waris rizqan lakum, semua ini Allah berikan, ya, adalah untuk rizki bagi kalian, ai ata'an lakum, yaitu sebagai pemberian dari Allah untuk kalian wahai manusia. Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain Allah sebutkan mata'an lakum wa li'an'amikum, setelah Allah menyebutkan berbagai kenikmatan, ya, kemudian Allah tutup dengan firman-Nya mata'an lakum wa li'an'amikum dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-33. Yang bunyinya ayat yang sebelumnya berbunyi wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an amikum, dan Allah, ya, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan kemudian bumi itu Allah jadikan hamparan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang Allah keluarkan dari bumi itu, ya, mata air dan tetumbuhan, ya, wal jibala arsaha, dan Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak-pasak, ya, mata'an lakum wa li'an'amikum, itu semua Allah jadikan sebagai kenikmatan untuk kalian wahai manusia, wali an'amikum, dan juga untuk binatang ternak milik kalian. Qauluhu, kemudian firman Allah yang berikutnya, fala taj'alu lillahi andadan. Setelah Allah menyebutkan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian manusia, Allah menyebutkan fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Aila taj'alu li hadzal ladzi khalaqakum wa khalaqal ladzina min qablikum wa ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan, yaitu janganlah kalian jadikan bagi zat yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan sebelum kalian dan telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan telah menjadikan langit sebagai atap, wa anzala lakum minas samaa'i maa'an, dan telah menurunkan air dari atas langit, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, yang kemudian Allah mengeluarkan buah-buahan dari dengan sebab air tersebut, rizqan lakum, sebagai rizki, pemberian dari Allah, karunia dari Allah untuk kalian. Maka zat yang seperti ini keadaannya, yang memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan karunia, la taj'alu lahu anda, dan janganlah kalian menjadikan untuknya sekutu-sekutu, menjadikan baginya tandingan-tandingan. Ta'budunaha kama ta'budunallah, yang kalian sembah, yang kalian ibadahi tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kalian beribadah kepada Allah, ya. Karena ini adalah kesyirikan. Au tuhibbunaha kama tuhibbunallah, atau kalian mencintai tandingan-tandingan tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut sebagaimana kalian mencintai Allah. Fa inna dzalika ghairu la'ikin bikum la aqlan wala syar'an. Karena yang seperti ini, menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah, yang kalian ibadai selain Allah, kalian cintai sebagaimana kalian mencintai Allah, ini sangat tidak pantas, tidak selayaknya bagi kalian, ya, baik secara akal sehat maupun secara hukum syar'i. Bagaimana mungkin kalian menjadikan tandingan selain Allah dalam keadaan engkau tahu, kalian tahu bahwasanya Allah lah yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tersebut bagi kalian, bukan tandingan-tandingan selain Allah. Qauluhu wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui, ay ta'lamuna annahu la niddalahu wa annahu biyadihil khalqu war rizqu wat tadbiru, yaitu dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya, dan bahwasanya hanya di tangannya lah penciptaan, rizki dan pengaturan. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadah, maka jangan sampai kalian jadikan sekutu bagi Allah di dalam peribadatan. Janganlah kalian menyembah dan beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan sedikit. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya, al-khaliqu li hadhihi al-asya', perkataan Ibnu Katsir ini masih terkait dengan ayat tadi, ya, ayat dalam surat Al-Baqarah tadi, ya, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah, pencipta dari berbagai hal ini, ya, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islam wal iman wal ihsan, dan beberapa contoh ibadah yang Allah perintahkan adalah Islam, ya, iman dan ihsan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala Ibnu Katsir, ya, al-Imam Ibnu Katsir, huwa imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar al-Qurashi al-Dimashqi al-Hafidh al-Mashhur. Ibnu Katsir di sini adalah nama lengkapnya. Beliau dijuluki dengan Imaduddin. Julukan beliau, laqab beliau adalah Imaduddin, kunyah beliau adalah Abul Fida, dan nama beliau adalah Ismail. Ibnu Katsir namanya adalah Ismail bin Umar Al-Qurashi. Ya, beliau dari Quraisy, ya, Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari negeri Dimashq, sekarang di negeri, di daerah Syam, Syria. Al-Hafidh Al-Mashhur, beliau adalah seorang ulama yang terkenal, dijuluki dengan Al-Hafidh pula karena luasnya ilmu beliau. Sahibut Tafsir, penulis kitab tafsir yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, ya. Wat Tarikh, dan juga beliau menulis berbagai kitab tarikh, di antara yang terkenal adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Min talamidhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau termasuk salah satu murid dari murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Katsir termasuk murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Tufiya sanah arba' wa sab'in wa sab'mi'ah. Beliau meninggal wafat pada tahun 774 Hijriah, ya. 774 Hijriah, kurang lebih, ya, berapa? 7 atau 8 abad yang silam. Nah, qauluhu, karena mungkin ini pembahasannya panjang, ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.